Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yamkin amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim wa ayakum. Kita lanjutkan materi kitab Al-Yaqut An-Nafis bi Madhabi Ibn Idris, karangan dari Al-Alamah Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimallahu taala. Kita di pertemuan ke-7. Masuk di tentang pembahasan ab'adus shalah, sunah-sunah ab'ad. Dinamakan ab'ad jamak dari ba'dun karena dianjurkan yaitu ditutup atau ditambal kekurangan, atau jika meninggalkan sunah ini dianjurkan untuk sujud sahwi sebagai penutup dari kekurangan tersebut, sehingga ini menyerupai rukun di bagian, sehingga dinamakan bagian, yaitu ba'dun jamaknya ab'ad. Ab'adu sholati 'isruna, sunnah-sunnah ab'ad jumlahnya ada 20. Al-qunutu, yang pertama qunut, ya, yaitu qunut rotib, itu qunut subuh. Juga ini qunut di separuh terakhir dari bulan Ramadan. Kemudian doa bacaan atau zikir atau doa qunut itu yang penting dia mencakup, ya, mengandung doa dan pujian, ya, mengandung doa dan pujian. Misalnya dia mengucapkan Allahumma ighfirli ya ghafur. Nah, itu sudah sudah termasuk doa qunut. Karena di situ ada ighfirli berupa doa, kemudian ada sana pujian yaitu ya ghafur. Meskipun yang afdol yaitu Allahumma hdini fiman hadait ila akhir. Itu yang afdol itu. Tapi kalau misalnya dia hanya mengucapkan Allahumma gfirli ya ghafur, ini sudah mencukupi, dia sudah melakukan qunut. Sehingga misalnya waktunya waktunya terbatas, ya, maka sebenarnya itu bisa dilakukan, ya. Meskipun ketika berjamaah pun imamnya tidak kunut, kalau hanya membaca Allahumma fili ya ghafur itu masih bisa. Karena membaca doa yang singkat ini secara umum tidak akan tertinggal, ya, tidak akan tertinggal gerakan dengan imam. Kalaupun tertinggal ini masih bisa ditoleransi. Mungkin hanya tertinggal satu rukun saja. Kemudian yang berikutnya waqiyamuhu, yaitu berdiri untuk kunut. Ya, tadi bacaannya, kemudian ini berdirinya. Jadi berdirinya itu dihitung sendiri. Kemudian wasolatu ala nabi fihi, sholat pada nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kunut, ya, nanti biasanya di akhirnya itu setelah selesai membaca doa kunut, maka kemudian membaca sholawat. Waqiyamuha, dan berdiri untuk sholawat tadi, itu juga dihitung. Wassalamu ala nabi fihi, yaitu mengucapkan salam pada nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam kunut. Waqiyamuhu, juga berdirinya untuk salam, ini juga dihitung sendiri. Jadi masing-masing punya berdiri itu dihitung sendiri, meskipun ya penampakannya berdirinya satu kali, ya kan, tapi itu ketika membaca kunut itu berdirinya dihitung, ketika membaca salawat berdirinya juga dihitung. wa salatu alal ali fihi. Kemudian juga berselawat pada keluarga Nabi, wa qiyamuha, dan berdiri untuk salawat pada keluarga Nabi. Wassalamu alaihim bihi, dan salam pada keluarga Nabi, wa qiyamuhu, dan berdirinya. Kemudian wa salatu ala sahbi fihi. Salawat juga pada para sahabat Nabi, wa qiyamuha, dan berdirinya. Wassalamu alaihim bihi, dan mengucapkan salam pada para sahabat Nabi, wa qiyamuhu, dan juga berdirinya. Nah, sampai di situ itu sudah selesai rangkaian kunut itu, perinciannya demikian. Kemudian wa tasyahudu al-awwalu, tasyahud awal. Ya, ini tasyahud awal itu adalah termasuk sunnah ab'ad ya, bukan rukun. Sehingga ketika sholat itu tidak melaksanakan tasyahud awal, maka sholatnya tetap sah. Kan, tapi tadi disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Karena ini bukan rukun, ini adalah sunnah ab'ad. Wa qu'uduhu, kemudian duduknya dihitung sendiri, duduk untuk tasyahud awal. Wa sholatu ala nabiyyi fihi, kemudian bersolat pada Nabi pada tasyahud. Ya. Ini setelah tasawuf nanti bersolat pada Nabi, ini juga termasuk sunnah ab'ad. Wa qu'uduha, kemudian duduknya, duduk untuk solawat pada Nabi. Kemudian wa sholatu alal ali fi tasyahudi al akhiri, bersolat pada keluarga Nabi yaitu pada tasawuf akhir. Nah, ini katanya ini tasawuf akhir. Pada tasawuf akhir itu salat pada keluarga, selawat pada keluarga Nabi hukumnya sunnah, sunnah apa? Ab'ad. Kalau selawat pada Nabi di tasawuf akhir termasuk rukun ya. Kemarin sudah kita bahas, yaitu di antar rukun adalah wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi fi tasawuf al-akhir. Jadi kalau di tasawuf akhir tidak membaca salawat pada keluarga Nabi, maka tetap sah. Karena apa? Karena salawat pada keluarga Nabi di tasawuf akhir itu hukumnya hanya sunnah, sunnah ab'ad. Adapun salawat pada keluarga Nabi di tasawuf awal ada penyebutan tidak? Tidak ada penyebutan. Ya, tidak disunahkan berarti. Karena yang disunahkan untuk tasawuf awal hanya solawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita lihat di sini wa salatu ala nabi. Ya, fihi yaitu fi tasawuf al awal. Sehingga ketika tasawuf awal hanya membaca salat pada Nabi. Misalnya dia mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Udah selesai. Tidak disyariatkan baca wa'ala ali Muhammad, tidak demikian. Karena tasawuf awal itu mabniyun ala takhfif. Tasawuf awal itu prinsipnya adalah meringankan. Sehingga hanya yang disyariatkan hanya salat pada Nabi saja sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga bisa dibedakan itu antara salawat pada Nabi dan salat pada keluarga Nabi. Salawat pada Nabi di tasawuf awal hukumnya sunnah ab'ad. Salawat pada Nabi di tasawuf akhir hukumnya rukun. Kemudian salawat pada keluarga Nabi di tasawuf awal tidak disyariatkan. Ya, tidak disyariatkan dibaca. Kemudian salawat pada keluarga Nabi di tasawuf akhir hukumnya sunnah ab'ad. Wa salatu alal ali fi tasyahudi al-akhiri. Salat pada keluarga Nabi di tasawuf akhir wa qu'uduha, kemudian duduknya. Ini sunnah-sunnah ab'ad. Jadi kalau secara global kunut dan tasawuf awal, ya, secara global dua itu plus apa? Salawat pada keluarga Nabi di tasawuf akhir. Tapi perinciannya adalah tadi. Sehingga mencapai 20 tadi ya. silakan dihitung sendiri, diberi angka. Betul enggak jumlahnya? Sunanu sholati, sunah-sunah sholat. Sunanu sholati kasiratun, sunah-sunah sholat jumlahnya banyak. Para fuqaha sebagian menyebutkan sampai 40. Yang pertama, raf'ul yadaini inda takbiratil ihram. Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Sehingga mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram itu bukan rukun ya, tapi masuknya adalah sunnah. Ini biasa disebut sunnah hai'ah. Sunnah hai'ah. Kalau tadi sunnah ba'at atau kalau jamaknya sunnah hai'at. Tadi sunnah ab'at. Kalau sunnah ab'at ditinggalkan, sengaja enggak sengaja dianjurkan sujud sahwi. Kalau sunnah hai'at yang kita akan kita baca ini namanya sunnah hai'at. Maka itu tidak ada perintah untuk sujud sahwi. Nah, tidak boleh malahnya. Kalau dia sampai sujud sahwi, ya dia sengaja tahu hukumnya, batal sholatnya. Ya. Misalnya dia lupa tidak mengangkat tangan, sudah tahu hukumnya, dia kemudian sujud sahwi, maka dengan sengaja, maka apa? Batal sholatnya. Raf'ul yadaini 'inda takbiratul ihram. Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Di situ dilihat tata caranya, apa gambarannya. Yaitu ujung-ujung jari ya, yaitu setentang sejajar dengan telinga bagian atas. Ini sama bisa diperhatikan sendiri ya. Ujung-ujung jari itu sejajar dengan telinga atas. Kemudian jari ibu jari ya, ibu jari jempol itu sejajar dengan telinga bagian bawah itu ya, apa itu namanya? Cuping atau apa? Kemudian telapak tangan sejajar dengan bahu, pundak. Kemudian ma'ajali batnihima ilal qiblah. Yaitu telapak tangan bagian dalam menghadap ke arah kiblat. Kemudian ujung-ujung jari di agak dicondongkan ke arah apa? Kiblat. Meskipun ini ada perbedaan pendapat. Di catatan kaki ini pendapatnya Ar-Romli dan Al-Khatib Asy-Syirbini, kan tapi Ibnu Hajar mengatakan tidak disunahkan imalah. Ya berarti lurus biasa, tidak melengkung sedikit. Kemudian memulai mengangkat tangan itu bersamaan dengan memulai takbir. Kemudian mengangkat tangan itu berakhir dengan berakhirnya takbir. Jadi bareng dia apa? Allah gitu, A itu sudah mulai mengangkat, Allahu Akbar itu pas selesainya. Raf'ul yadaini inda takbiratul ihram wa inda ruku'i, dan ketika akan ruku', yaitu ketika ingin badan merunduk apa turun menuju rukuk. Ini juga sama, yaitu takbir dimulai bersamaan dengan mengangkat tangan dimulai bersamaan dengan awal takbir. Kemudian diperpanjang takbirnya setelah mengangkat tangan tadi sampai kepada ruku. Takbirnya ya. Takbirnya tadi diperpanjang yaitu sampai dia posisi ruku. Di tangannya berarti ya sudah selesai, kan, tapi takbirnya nanti selesainya sampai dia ruku. Jadi diperpanjang misalnya Allah, seperti Allahu Akbar. Pas Allahu Akbar itu sudah sampai ke ruku. Ya, dan ini berlaku pada rukun-rukun yang lain untuk takbir intiqal ya. Nanti ada takbir intiqal. Ya, nanti ada takbir intiqal sendiri. Ini gambarnya seperti itu. Wa inda raf'i minhu, dan ketika bangkit dari ruku yaitu i'tidal menuju i'tidal, ini juga diangkat tangannya. Kan ini tadi kesunahan mengangkat tangan, dua tangan. Yang sempurna adalah sebagaimana tata cara ketika takbiratul ihram, ya sama. Kemudian ketika mengangkat bangkit ini, mengangkat bersamaan dengan mengangkat kepala, ya, sampai dia berdiri tegak. Kemudian ketika berdiri tegak, baru tangannya diirsalkan, dilepas ke bawah sebagaimana ketika sebelum sholat irsalkan, yaitu tangan posisinya seperti sebelum sholat, sebelum takbiratul ihram. Wa indal qiyami minasyahud tasyahudi al-awali, dan ketika berdiri dari tasyahud awal, ini juga mengangkat kedua tangan. Itu sampai situ tadi masih ataf dari raf'ul yataini inda tadi ya. Wa du'aul istiftahi, doa istiftah. Ini dibaca dengan sir setelah takbiratul ihram. Yang afdal adalah wajah tu wajhia dan seterusnya. Dan doa istiftah ini kan terlewat, tidak bisa dibaca ketika seorang sudah membaca ta'awud, sudah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Habis itu dia sudah enggak bisa membaca doa iftitah, sudah terlewat waktunya, tempatnya. Kalau dia belum baca ta'awud, maka masih bisa membaca kesunahan ini. Kalau dia sudah terlanjur baca ta'awud, enggak bisa membaca doa istiftah sehingga dia terluput dari kesunahan baca istiftah. Dan ini perlu kita perhatikan karena semakin kita memperbanyak kesunahan dalam sholat, tentunya akan bertambah utama sholat kita dan pahalanya. Ya, meskipun kalau ditinggalkan tetap sah, tapi kita dengan mempelajari seperti ini itu diharapkan kualitas ibadah kita itu meningkat ya. Ya, bukan hanya sekedar untuk wacana mengetahui saja enggak, tapi dengan mengetahui hal-hal seperti ini kita meningkatkan kualitas ibadah kita. Kemudian wa ta'awudzu, membaca ta'awud dibaca dengan sir ya, dilirihkan sebelum qiraah, sebelum baca al-Fatihah. Kemudian kesunahan baca ta'awud ini terluput, sudah tidak bisa dikerjakan ketika sudah memulai membaca bismillah. Sehingga kalau tidak membaca ta'awud ya tidak mengapa, karena ini sunah saja. Berbeda dengan tidak membaca bismillah ya, karena ini bismillah adalah yaitu bagian dari surat Al-Fatihah. Jadi harus dibaca. Wa ta'minu, yaitu mengucapkan amin, maknanya adalah istajibnya, isim fi'il amr. Kata beliau di catatan kaki, kalau di takhfif mimnya, kemudian dimatkan hamzahnya itu lebih afdol, afsah, lebih fasih daripada di qasr tanpa mat. Itu yang paling afsah, yang afsah adalah yang paling fasih. Amin. Ya, ada bentuk lain yaitu hamzahnya tidak mat, yaitu amin gitu berarti ya. Hamzahnya tidak mat. Ma'al qasr. Kemudian kalau di tasdid mimnya, misalnya amin, ini yadur. Ya ini yadur itu, yaitu apa? Bermasalah. Ya. Soalnya dia memaksudkan untuk, sini adalah, qasidina ilaika ya Rabb, wa anta akramu min antukhoyiba qasidan. Kecuali memaksudkan itu. Ya. Itu pada asalnya itu tidak boleh kalau seperti ini ya. Wa qira'atu as-surati fi maudhi'iha. Yaitu membaca surat ya di tempatnya. Ya, surat-surat setelah membaca surat Al-Fatihah disunahkan baca surat yang lain. Yaitu ketika salat subuh ya, ketika salat subuh karena salat subuh itu 2 rakaat, itu setelah baca surat Al-Fatihah maka kemudian disunahkan baca surat. Ini termasuk sunnah apa? Baca surat itu termasuk sunnah hayat. Sehingga misal tidak dibaca ya tetap sah. Kemudian semua sholat yang 2 rakaat. Semua sholat yang 2 rakaat. Kemudian 2 rakaat pertama dari sholat-sholat wajib. Ya, sholat wajib. Adapun kalau makmum yang mendengar bacaan imam dan bisa membedakan huruf-hurufnya, maka tidak disunahkan baca surat-surat setelah Al-Fatihah. Jadi dia makmum mendengar bacaan imam berarti di sholat yang jahriyah, ya. Misalnya di sholat maghrib, isya, ya juga subuh. Ini dia makmum, kalau dia mendengar bacaan imamnya, tidak disyariatkan baginya untuk membaca surat-surat tersebut. Ya, kata beliau, meskipun di Syriah. Maksudnya adalah ketika sholat sir, misalnya sholat zuhur atau asar, imamnya malah menjaharkan. Misalnya. Maka tidak disunahkan makmum kemudian untuk membaca surat-surat. Meskipun pada hasilnya kan disunahkan ya, kalau dia sir, pada asalnya kan apa imam itu tidak membaca syarat jahr ketika sholat sir. Tapi kalau seandainya imam membaca jahr dan ini kan tidak membatalkan sholat, kan tapi tidak afdol. Karena jahr sama sir adalah maksudnya sunnah hayat. Nah, ketika imam ini membaca jahr pada sholat sir. Misalnya sholat asar, dia membaca syarat jahr. Sehingga makmum mendengar. Apakah disunahkan? Maka kata penulis ini tidak disunahkan. Meskipun di sholat yang siriyah. Artinya di sholat siriyah, imamnya membaca jahr. Sehingga yang jadi patokan menurut versi Musonif adalah perbuatan imam. Adapun pendapat lain mengatakan yang menjadi patokan adalah masruknya. masruknya itu maksudnya adalah kalau sholat siriyah itu disunahkan tidak? Sholat siriyah disunahkan baca surat untuk makmum ya. Nah, tapi makmum kan mendengar bacaan dari imam. Imam menjaharkan, maka tetap disunahkan membaca. Yaitu menjadi patokan adalah masruk, hukum asalnya. Bukan fi'lu imam. Jadi pendapatnya di sini disebutkan Ibnu Hajar Al-Haytami, kemudian Ar-Romli di Nihayah, kemudian banyak ya, Fatih Basir Bini di Al-Mughni, Mughni Muhtaj, Syekhul Islam Zakar Al-Ansari, dan yang lainnya. Sehingga maksudnya, kalau imam itu membaca jahr di Siriyah, maka makmum tetap disunahkan ya membaca surat. Ya, meskipun mendengar bacaan imam. Ini sebenarnya masalah yang tidak cocok untuk dipelajari awal-awal. Ya, nah, kalau enggak paham dilewati aja. Wal jahru wal israru fi maudhi'ihima. Kemudian di antara kesunahan adalah baca dengan jahr keras wal israr dan lirih di tempatnya masing-masing. Ya, kalau jahr itu di sholat subuh ya, dua rakaat sholat subuh, kemudian di dua rakaat pertama sholat isya dan maghrib, kemudian sholat jumat, sholat id, istisqa, khusuf, tarawih, witir di Ramadan. Ya. Kalau yang selain disebut tadi berarti israr. Jahar itu adalah melafadzkan, membaca dengan suara yang bisa didengar oleh orang lain. Kalau sir itu ya biasa, hanya didengar oleh dirinya sendiri. Wa takbiratul intiqali, kemudian takbir intiqal. Wa takbiratu al-intiqalati. Takbir perpindahan dari satu rukun menuju rukun yang lain. Disunahkan untuk memperpanjang takbir sampai dia bertemu dengan rukun berikutnya. Bahkan kata beliau, meskipun dia melakukan sujud istirahah, ya meskipun sujud istirahah, sehingga nanti bacaan takbir intiqal ini beda-beda ya, beda-beda. Nanti kalau misalnya dari sujud menuju duduk di antara dua sujud, karena jaraknya itu pendek, maka paling dia mengucapkan Allahu Akbar. Nah, sudah. Tapi beda kalau misalnya dari sujud menuju berdiri. Misalnya di rakaat berapa? Pertama ya, misalnya. Rakaat pertama menuju rakaat kedua. Kan dia sujud. Ya, dia nanti takbirnya panjang. Allahu Akbar. Bisa panjang sampai dia berdiri karena disunahkan untuk memanjangkan, dimatkan, dipanjangkan sampai ketemu apa? Rukun berikutnya. Jadi takbirnya bukan diucapkan ketika mendekati rukun berikutnya, ya. Ya ketika misalnya dari iktidal menuju sujud, ya. Sebagian ada yang melakukan takbirnya itu setelah sujud, ya. Setelah kepala menempel di lantai baru Allahu Akbar. Ini berarti takbirnya dibaca ketika sujud. Padahal itu bukan bacaan bukan bacaan sujud ya. Demikian pula kalau dari sujud menuju berdiri. Mulai takbirnya itu bukan kemudian mendekati berdiri Allahu Akbar. Nah, tidak seperti itu, tapi intiqal itu dari satu rukun ke rukun yang lainnya. Sehingga dia ya mulainya ketika sudah mau pindah, ketika bangkit dari sujud itu sudah mulai bertakbir. Kemudian nanti diperpanjang sampai menuju rukun berikutnya. Sehingga konsekuensinya takbir intiqal ini panjang pendeknya beda-beda sesuai dengan jarak antara satu rukun ke rukun yang lain, seperti itu. Dan itu memang disunahkan seperti itu di dalam mazhab ya, sehingga nanti kita tidak perlu heran kalau ada yang seperti itu ya. Kok ini yang abunya panjang, ini pendek, nah memang seperti itu. Para ulama mengatakan itu tujuannya agar tidak ada ruang yang kosong ya. Dari apa? Dari zikir. Tidak ada ruang yang kosong ketika sholat dari zikir. Karena kalau kita memulai takbirnya itu mendekati rukun berikutnya, berarti ada ruang kosong antara rukun yang akan ditinggalkan menuju kita mulai takbir tadi. Allahu a'lam bishawab. Wa nadzuru maudhi'i as-sujudi. Termasuk kesunahan adalah memandang tempat sujud. Ya, ini jika tidak ada penghalang, artinya dengan memandang ke tempat sujud bisa khusyuk. Maka tapi kalau misalnya ada penghalang, maka dibolehkan untuk memejamkan mata, ya, atau ya, dan tidak makruh kalau memang ada penghalang. Misalnya ada pemandangan yang seperti apa yang membuat tidak khusyuk. Nah, khusyuk ini berarti memang diutamakan sekali ya, seperti itu. Wa wad'u arrahataini 'ala rukbataini fi ruku'i. Termasuk kesunahan adalah meletakkan rohah telapak tangan bagian dalam di pada kedua lutut ketika rukuk ya. Kemudian nanti direnggangkan. Jadi ini sunah. Sehingga kalau rukuk kemarin sudah kita contohkan tidak memegang lutut, sah enggak rukuknya? Ya sah, karena meletakkan ini hukumnya apa? Sunnah. Wa tasbihu ar-ruku'i was-sujudi. Kemudian tasbih untuk rukuk dan sujud ini juga sunnah hayat. Sehingga kalau enggak baca ya sekedar dia melakukan bentuk rukuk dan sujud, enggak baca apa-apa salatnya sah. Tapi harus tumakninah. Sebagaimana kita singgung kemarin. Ya. Tentunya yang afdol ya membaca tasbihnya. Syarat rukuk itu, maksudnya syarat rukuk kemarin itu harus menyentuh, artinya jika disentuhkan itu sudah bisa. Dalam keadaan membungkuk ketika rohah disentuhkan kepada kepada lutut itu bisa, sudah mencapai, bisa. Kan tapi tidak disyaratkan rohahnya menyentuh, diletakkan ke lutut. Ya, kemarin juga sudah kita jelaskan ketika di video seperti itu. Bahkan kita contohkan kemarin tangannya kita gantungkan seperti itu, kita katakan sah. Ya, mohon diperhatikan lagi ya. Wal iftirasu, kemudian duduk iftiras. Duduk iftiras, ya insya Allah sudah tahu ya. Itu duduk, menduduki apa? Mata kaki kiri. Mata kaki kiri didudukin ya. Kemudian untuk punggungnya itu di punggung kaki di posisi di tanah ya. Kemudian yang kaki kanan ditegakkan. Kemudian jari-jari kaki diletakkan di tanah menghadap ke kiblat. Dinamakan iftiras karena dia menjulurkan kakinya. Adapun tawaruk, yaitu bentuknya mirip seperti itu, hanya saja nanti yang diduduki adalah tanah langsung. Jadi pangkal paha menduduki tanah langsung. dinamakan tawarruk karena dia melekatkan ya itu pangkal paha ke tanah. Maksudnya bagaimana ini? Yaitu duduk iftiras itu disunahkan fikuli julusin lam yakubhu salamun. Di semua duduk yang setelah duduk ini bukan salam. Ya. Di semua duduk sholat itu adalah iftiras. Kecuali nanti kalau setelah duduk ini adalah salam, maka itu duduknya tawarruk. Ya, sebagaimana disebutkan di sini, wa tawarruku fima yakubhu salamun. Kemudian kesunahan berikutnya duduk tawarruk untuk duduk yang setelahnya salam. Setelahnya salam berarti di rakaat terakhir dan dia tidak akan melakukan sujud sahwi. Ya. Karena kalau mau melakukan sujud sahwi berarti dia sujud sahwi dulu belum salam. Jadi kalau ini kaedahnya adalah duduk tawarruk dilakukan ketika setelah duduk ini langsung salam. Tidak ada yang lainnya. Sehingga mencakup berapapun jumlah rokaat sholatnya. Ya. Mencakup berapapun jumlah rokaat sholatnya. Misalnya sholat 2 rokaat ya sama. Tetap apa? Duduk tawarruk. Yaitu ketika setelah itu nanti salam. Wataslimatu asaniyatu salam yang kedua. Ya, kemudian ini sunnah ya. Sehingga seorang kalau sudah salam pertama kemudian misalnya dia batal ya sholatnya tetap sah. Kemudian wal iltifatu fitaslimataini. Menoleh ketika salam pertama dan salam kedua. Yaitu yaminan bil ula, menoleh ke kanan untuk salam pertama kemudian shimalan menoleh ke kiri fitania ketika salam kedua. Yaitu di mana nanti pipi kanan akan terlihatnya. Sini yang menjadi apa? Patokannya pipi kanan itu nanti terlihat ketika menoleh ke kanan salam pertama dan pipi kiri terlihat ketika menoleh ke kiri yaitu ketika salam kedua. Dan cara apa cara menolehnya pun itu berbarengan dengan bacaannya ya. Maksudnya ketika dia mulai menoleh itu berbarengan dengan bacaan salamnya. Bukan misalnya membaca dulu kemudian menoleh atau menoleh dulu kemudian membaca. Tapi dilakukan secara bersamaan. Makruhatu sholati, hal-hal yang dimakruhkan ketika sholat. Makruhatu as-sholati kasirotun, kemakruhan sholat ada banyak minha diantaranya. Al-jahru fi maudhi'i al-israri, yaitu dia menjaharkan di tempat di sholat yang harusnya disirkan. Misalnya dia sholat zuhur atau asar, kemudian baca fatihah, dijaharkan. Ya sholatnya sah, kan tapi makruh hukumnya. Wa aksuhu dan kebalikannya. Yaitu harusnya dia dijaharkan malah sir. Sholat maghrib, harusnya baca fatihah, dijaharkan. Ah, disirkan saja. Ini gimana? Ya tetap sah kan tapi hukumnya di sini makruh. Kemudian wal iltifat Sifat itu menoleh. Menoleh ini makruh. Kalau menolehnya wajahnya ya. Kalau yang menolehnya adalah wajah. Kalau yang menolehnya ini dada, maka batal. Karena dada ini, ya insya Allah bisa dipahami gambarannya. Jadi kalau dadanya itu sampai, dadanya sampai menghadap ke selain kiblat, berarti menolehkan dada. Karena di antara syarat sah sholat apa? Menghadap kiblat ya. Dan yang dihadapkan itu apa? Wajah atau dada? Adalah dada. Ya. Dan ini harus terus-menerus ya. Sampai selesai sholat. Secara hakiki, yaitu ketika berdiri, dan secara hukmi, ketika ruku, ketika sujud, ya, itu kan secara hukmi. Dan kalau di dadanya dipalingkan ke arah selain kiblat, bisa membatalkan sholat. Tapi kalau wajah, ini tidak. Hanya makruh saja. Makruh karo liwiri hajatin tanpa ada hajat. Ini contohnya adalah menjaga barang. Ya, dia misalnya membawa barang, ngawasi seperti itu ya. Menoleh sedikit. Wal isyaratu li ghairi hajatin, berisyarat tanpa ada hajat. Ya, kalau ada hajat berarti tidak mengapa ya. Misalnya dia menjawab salam, ada orang salam, posisi dia sholat, kemudian dia berisyarat dengan tangannya atau dengan kepalanya, maka ini tidak mengapa. Karena ini ada hajat. Kalau enggak ada hajat, maka hukumnya makruh. Berisyarat itu bisa dengan kedipan mata atau alis, bibir, nah, tanpa ada hajat. Jadi kalau berisyarat ini tanpa ada hajat, hukumnya makruh. Tapi kalau berisyarat ini adalah main-main, ya, maka bisa membatalkan sholat. Ya. Misalnya kedip-kedip main-main, ya. Main-main saja, maka dia bisa membatalkan sholat. Wal isra'u, kemudian isra' mempercepat. Yaitu mempercepat mempercepat bisa maknanya mempercepat sholat ya, mempercepat sholat karena ini bertentangan dengan khusyuk. Bisa juga mempercepat ketika hadir, ketika menuju tempat sholat, atau mempercepat untuk bisa mendapatkan takbiratul ihram bersama imam ya. Hukumnya makruh. Kan tapi kata musonif naam yaitu ya jika dengan mempercepat ini bisa mendapatkan jamaah maka disunahkan. Mendapatkan jamaah berarti mendapatkan apa? Rukuk ya. Rukuk bersama imam. Jadi dibedakan mempercepat untuk mendapatkan takbiratul ihram bersama imam dan dalam rangka mendapatkan berjamaah. Atau kalau dalam mazhab maksimalnya justru kalau untuk berjamaah sampai dia mendapati posisi imam ya. Posisi imam meskipun meskipun di duduknya imam ya, duduk atahiyat misalnya. Tasahud. Ini akan bisa mendapatkan jamaah meskipun nanti pahalanya berbeda dengan yang dari awal misalnya dia mendapatkan rukuk. Ya. Jadi mungkin kalau untuk tawakofa idrokul jamaah ini lebih ke situ ya. Yaitu dia mendapatkan jamaah itu ketika dia mendapatkan imam masih masih sholat. Ya, meskipun posisi di tasawuf akhir. Meskipun posisi di tasawuf akhir. Jadi misalnya dia takbiratul ihram. Makmum ini takbiratul ihram. Imamnya sudah tasawuf akhir. Kemudian dia pas takbiratul ihram, dia masih mendapati imam sholat. Meskipun di tasawuf akhir, maka dia terhitung berjamaah. Ya. Meskipun nanti apa, pahalanya beda ya. Tapi dia terhitung berjamaah. Maka kondisi ini dia tadi disunahkan mempercepat kalau memang yaitu bisa mendapatkan berjamaah dengan percepat tersebut. Kalau untuk rukuk tadi mungkin di afdoliyah saja ya, atau mendapatkan rokaat sempurna ya. Tapi kalau untuk berjamaah ini tidak mesti mendapatkan rukuk. Bahkan kalau imamnya tasahud, makmumnya takbiratul ihram, mendapatkan imam tasawuf itu masih bisa terhitung mendapatkan jamaah. Allah alam bisawab. Jamaah atau jumaah? Kalau jumaah malah di sini wajib. Ya, kemudian mempercepat gerakan sholat juga makruh. Tadi sudah. Baik. Wal itonu, kemudian iton, yaitu mulazamatu makanin wahidin, menjadikan satu tempat sholat itu untuknya terus menerus dalam sholat secara terus menerus pada satu tempat yang sama ya. Dan ini untuk yang selain imam, yaitu di mihrab. Kalau imam di mihrab maka tidak makruh. Kalau misalnya bukan imam, dia apa, sholatnya di situ terus ya. Saya datang awal, pengennya di pojok terus ya. Datang pojok terus, itu terus ya. Itu makruh. Jadi yang baik itu malah pindah-pindah. Nanti hari ini di sini, apa sholat zuhur di situ, kemudian nanti pindah. Bukan dia di situ terus ya. Misalnya maunya di pojok kanan terus, atau di sebelah mana. Nah ini namanya mulazamatu makanin wahid. Sujud sahwi sajdatani. Sujud sahwi ada yaitu dua kali sujud. Qubaili assalam. Itu sebelum salam. Ini tafsir dari qabla salam qubail, karena ya langsung ya. Kata beliau di catatan kaki, seperti sujud untuk sholat, yaitu berkat dengan hal-hal yang diwajibkan, atau hal-hal yang disunahkan. Ada yang mengatakan, bacanya ada, subhana man la yanamu bala yasfu. Ya, maksudnya, maksudnya Allah, maksudnya yang tidak tidur dan tidak lupa, tidak lalai. Ada yang mengatakan bacaannya ini. Kemudian sebagian lain mengatakan kalau dia lupa, ini kalau lupa itu cocok, kalau dia lupa itu cocok, sujud sahwi itu kan tidak mesti karena lupa. Sengaja pun bisa sujud sahwi. Sengaja meninggalkan kunut, maka juga disunahkan sujud sahwi. Sengaja meninggalkan tasawuf awal, maka disunahkan sujud sahwi. Nah, kalau lupa, itu cocok membaca subhana man la yanamu wa la yasfu. Kalau sengaja, ya enggak cocok, kan gitu kan. Karena dia enggak lupa, tapi sengaja melakukan, meninggalkan, misalnya sunah ab'ad, misalnya. Maka yang cocok istighfar. Baca istighfar. Sujud sahwi, kemudian kata beliau ini wajib niat untuk imam dan munfarid, bukan makmum. Ya. Kemudian untuk di sini tambahan sujud tilawah, kata Ibnu Hajar tidak wajib niat sujud tilawah. Kalau kata Ar-Romli wajib sebagaimana sujud sahwi. Dan niat di sini tidak dilafadzkan, kalau dilafadzkan sholatnya malah batal. Karena kalau sujud sahwi dan sujud tilawah itu kan bisa di dalam sholat ya. Kalau sujud tilawah itu kan bisa dalam sholat, bisa di luar sholat. Ya. Kalau sujud sahwi itu harus ada niatnya. Bagi imam dan ketika dia sholat sendiri. Tapi kalau makmum tidak. Ya. Kalau sujud tilawah bagaimana di dalam sholat? Kata Ibnu Hajar tidak wajib, kata Romli punya wajib. Kemudian niatnya tidak boleh dilafadzkan. Kalau dilafadzkan malah batal sholatnya. Karena tidak ada apa urgensinya di situ. Tidak darurat katanya. Sujud sahwi sajdatani qubaili salami yusannani li ahadi arba'ati asya. Disunahkan sujud sahwi karena melakukan satu di antara empat sebab. Disunahkan sujud sahwi karena melakukan salah satu dari empat sebab berikut. Yang pertama, tarki ba'din min ab'adi sholah. Au ba'dihi walau harfan. Meninggalkan sunnah ba'd. Tadi kunut, kemudian berdirinya, sholawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kunut, data sahut awal, sholawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan seterusnya. Itu kalau ditinggalkan, disunahkan sujud sahwi. Atau sebagiannya, au ba'dihi walau harfan. Atau sebagiannya itu, misalnya meninggalkan itu satu huruf. Satu huruf saja. Misalnya tasahud, bacaan tasahud awal, atau kunut. Ya. Itu ada yang ditinggalkan, misalnya huruf, maka itu juga disunahkan. Yang kedua, wa fi'li ma yubtilu 'amduhu wa la yubtilu sahwuhu idza fu'ila sahwan. Dia melakukan sesuatu yang kalau dilakukan sengaja batal salatnya. Wa la yubtilu sahwuhu idza fu'ila sahwan. Dan tidak membatalkan salatnya ketika dilakukan secara tidak sengaja, lupa. Idza fu'ila sahwan, jika dia dilakukan yaitu karena lupa. Contoh di sini al kalam al qalil nasian. Perkataan sedikit dia kondisi lupa. Ini tadi apa? Kalau sengaja apa? Batal. Kalau enggak sengaja ya enggak batal. Contohnya berkata sedikit makanan sedikit, menelan makanan sedikit atau menambah rukun li dalam karena lupa. Menambah rukun fi'li karena lupa, nambah ruku, nambah sujud, memperlama rukun yang pendek. Memperlama rukun yang pendek tapi lupa. Rukun pendek itu adalah duduk di antara dua sujud, kemudian i'tidal. Contohnya itu, kalau sengaja menambah rukuk ya batal. Tapi kalau ini tidak sengaja enggak batal. Sunahkan sujud sahwi. Ini juga berkata, kalau berkata sedikit, sengaja batal, enggak sengaja tidak batal. Kemudian, wanak li ruknin kauliyin ila wairi mahalihi. Ya, ini terjemah literaturnya memindah rukun yang berupa ucapan bukan pada tempatnya. Artinya membaca, melakukan rukun berupa ucapan bukan pada tempatnya, ya. Melakukan rukun berupa ucapan bukan pada tempatnya, ya. Rukun kan ada yang fi'li, ada yang qauli. Qauli misalnya surat Al-Fatihah, rukunnya qauli. Contohnya apa? Misalnya lihat di catatan kaki ta'liq, dia membaca Fatihah saat ruku. Fatihah di rukun qauli dibaca ketika ruku, bukan pada tempatnya. Di ruku awal julus tasyahud atau dibaca saat duduk tasyahud. Atau dia membaca tasyahud ketika berdiri. Harusnya baca Al-Fatihah, dia membaca tasahud. Dia membaca tasahud. Ya. Meskipun habis itu dia membaca Fatihah, ya misalnya. Karena kalau dia baca tasahud ketika berdiri habis itu enggak baca Al-Fatihah, ya enggak sah rokaatnya. Karena Fatihah adalah rukun. Jadi ya misalnya baca tasahud di saat berdiri. Dan seterusnya, ya, misalnya salawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ruku, ya. Kemudian baca surat yang harusnya dibaca setelah baca surat Al-Fatihah, dibaca ini ketika ruku misalnya. Maka ini semua nanti sujud sahwi, baik itu sengaja atau tidak, baik itu sengaja atau tidak. Kemudian wa iqa'i ruknin fi'liyin ma'ah timali ziyadah, melakukan rukun fi'li yang di situ ada kemungkinan, yang di situ ada kemungkinan itu adalah tambahan, kelebihan. Melakukan rukun fi'li yang di situ ada kemungkinan tambahan. Ya, kita lihat di Munis Jalis yang ada contoh-contohnya. Yaitu iqa'u ruknin fi'li, kata beliau, ya, penulis Munis Jalis itu Syekh Mustafa, ya, Ibn Ahmad Ibn Abdul Nabi Abu Hamzah Syafi'i. Yaitu iqa'u ruknin fi'li selain niat dan takbiratul ihram. Selain niat dan takbiratul ihram. Ma'ah timali ziyadah. Dan ada kemungkinan yang dia lakukan adalah kelebihan, tambahan. Yang harusnya tidak dilakukan berarti kalau dia tambahan. Tabliut contohnya dia taradud, dia apa ragu-ragu sebelum salam. Apakah dia itu meninggalkan rukun atau sujud atau selain itu? Tadi itu ruku atau belum gitu. Tadi itu meninggal sujud atau enggak? Oke, itu gambarannya. Kemudian ini memang perlu dibaca sarahnya, ya. Kalau matanya saja ya belum memahamkan. Kata beliau, jika ragu-ragu itu terjadi sebelum melakukan rukun yang semisal. Kita ambil contoh, misalnya dia ragu-ragu sudah rukuk belum. Kemudian keraguan ini muncul sebelum dia melakukan perbuatan yang semisal, rukun yang semisal. Misalnya dia ketika sujud itu ragu-ragu. Tadi sudah rukuk belum? Nah, ini berarti dia itu apa? Ada keraguan sebelum melakukan yang semisal. Yang semisal apa? Rukuk. Ya kan? Tadi yang diragukan apa? Rukuk. Ya, perlu dicatat ragu-ragu. Ini kan tadi apa? Syak. ragu-ragu sudah rukuk belum. Dan dia ragu-ragunya ketika belum melakukan rukuk. Tadi contohnya, ini dia di rokaat pertama misalnya. Rokaat pertama, dia sujud, ragu-ragu rukuk sudah atau belum. Nah, itu nanti berarti dia kondisinya terjadi keraguan sebelum melakukan yang semisal. Berarti dia belum masuk ke rokaat kedua, belum melakukan rukuk. Nah, entah itu posisi sujud, duduk di antara sujud, atau dia berdiri. Intinya dia belum masuk ke rukun yang semisal, yang dia ragu-ragu tadi. Kalau kondisi itu, maka wajib dia langsung kembali menuju yang diragui tadi. Ya. Misalnya dia sujud ragu-ragu, sudah rukuk atau belum? Maka wajib dia kembali untuk rukuk. Ya. Kembali ke rukuk, untuk melakukan rukuk. Kemudian nanti setelah rukuk, boleh nggak langsung sujud? Ya tidak boleh, tetap harus i'tidal dulu baru sujud. Ya, harus agar apa? Agar urut. Kalau nggak gitu nanti nggak urut. Ya. Kemudian nanti dia setelah itu sujud sahwi. Ya, sujud sahwi. Kalau sampai dia tidak kembali segera ke rukuk, maka batal sholatnya. Baik. Sekarang keadaan kedua. Ketika keraguan ini terjadi, setelah dia itu ba'da fi'li mislihi. Setelah melakukan rukun yang semisal. Tadi contohnya, di rokaat pertama dia ragu. Dia meragukan telah melakukan rukuk atau belum di rokaat pertama. Kemudian dia sudah di rokaat kedua, posisi sudah, misalnya sudah sujud. Ya. Berarti kondisi dia ragu-ragu itu telah melewati rukun yang semisal, yaitu rukuk di rokaat kedua. Ya. Rukuk di rokaat kedua. Kalau seperti itu bagaimana? Maka al-maf'ul, yaitu yang dilakukan, rukuk yang dilakukan di rokaat kedua, ya, itu menduduki posisi rukuk yang dia ragukan di rokaat pertama. Di rokaat kedua rukuk tadi, posisinya adalah menutup, menduduki rukaat pertama yang dia ragu-ragu. Ya. Kemudian perbuatan-perbuatan yang dia lakukan antara rukuk yang dia ragukan sampai rukuk yang di rokaat kedua, ya, kita ulangi, perbuatan yang dia lakukan antara, ya, rukuk yang dia ragukan yang di rokaat pertama sampai rukuk yang yakin sudah dia kerjakan di rokaat kedua, ini perbuatan itu mulgho, yaitu apa? Lagho, yaitu apa? Tidak teranggap. Jadi rukuk di rokaat kedua itu geser set ke rukuk rokaat ke pertama. Sehingga sholatnya itu yang seolah-olah tadi adalah sudah dua rokaat. Berarti sekarang sholatnya baru satu rokaat. Ya, satu rokaat. Sehingga dia harus nambah satu rokaat lagi. Ya, karena apa? Karena tadi dia posisi di rokaat kedua dia ragu-ragu. Posisi di rokaat kedua dia ragu-ragu. Ya. Karena rukuk-rukuk tadi sudah melewati rukuk, maka rukuk rokaat kedua pindah ke rokaat satu tadi. Sehingga tadi rokaatnya jadi satu. Akhirnya dia sholat lagi, nambah satu rokaat di akhir. Kemudian nanti dia sujud sahwi. Kenapa? Karena yang dia lakukan di rokaat tadi yang terakhir tadi, kemungkinan adalah tambahan. Ya. Kemungkinan adalah dia tambahan. Ya, gambarannya seperti itu. Jadi tata caranya demikian, ya, dia nambah lagi satu rokaat. Karena dia ragu-ragu. Nah, ragu-ragu ini kan dia rukuk di rokaat pertama yang dia ragu-ragu. Itu kan nggak yakin. Bisa jadi dia sudah rukuk, bisa jadi dia belum rukuk. Kalau dia belum rukuk, rokaat pertama ya batal. Ya kan gitu. Berarti dia benar sholatnya adalah 4 rokaat misalnya. Karena dia tadi batal rokaat pertama. Tapi bisa jadi di rokaat pertama rukuknya sudah selesai. Berarti dia sholatnya melebihi satu rakaat, karena aslinya rakaat pertama tadi sudah sah, tapi dia ragu-ragu. Maka di rakaat terakhir ketika dia nambah, ada kemungkinan ini adalah tambahan. Kapan dia tambahan? Kalau di rakaat pertama adalah dia sudah melakukan rukuk aslinya tapi ragu-ragu. Sehingga karena dia ada ihtimal ziyadah di situ, disunahkan sujud sahwi. Tapi bisa jadi enggak ada tambahan. Bisa jadi memang dia enggak melakukan rukuk, sehingga benar. Kalau enggak melakukan rukuk, rakaat pertama hilang karena tidak sah, ya kan? Enggak ada rukuknya, sehingga sudah benar. Tapi ada kemungkinan tambahan. Nah, karena ada ihtimal, maka disunahkan sujud sahwi. Allah taala alam bisawab. Sujud tilawati arba'a asyrata sajdatan. Itu ada berapa ini? 14. Sujud tusanu dakhila sholati wa kharijaha. Disunahkan itu ketika di dalam sholat ataupun di luar sholat. Disunahkan sujud tilawah ini bagi al-qori yang membaca, ya, dan bacaannya ini adalah bacaan disyariatkan, bukan haram. Misalnya orang junub baca, ini kan haram, jadi enggak disunahkan. Kemudian bacaan yang makruh, untuk lidhatiha, seperti seorang yang baca Al-Quran ketika di sini, ketika bukan pada berdiri. Kemudian juga disunahkan bagi mustami, yaitu yang mendengar, sengaja mendengarkan, juga pada sami yang tidak sengaja mendengarkan. Ini lebih umum ya. Kemudian ketika apa di luar sholat, untuk sujud tilawah dan juga sujud syukur itu disyaratkan seperti syarat-syarat sholat. Ya, harus suci, menutup aurat, menghadap kiblat, dan yang lainnya. Kemudian juga meninggalkan hal-hal yang dilarang, misalnya banyak bicara, ya. Kemudian membaca sajadah wajilillahi khalaqahu wa sawarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi hauli wa quwwatihi tabarakallahu ahsanal khaliqin. Allahumma uktub li bi indaka ajran wa ja'alha li indaka dukhran wa du'anni biya wizron wa qbalha minni kama qabil taha min abdika Dawuda. Fi arba'ata asyara maudian minal Qur'an. Bisa dibaca sendiri ya. Ada dua di surat Had, kemudian di surat Al-A'raf. Surat Ar-Ra'du, An-Nahl dan seterusnya. Walaisa minha, dan bukan termasuk di surat Saf. Di surat Saf itu sujudnya sujud syukur. Sujud syukri sajdatun tusanu kharija sholati faqat. Sujud syukur adalah sujud, satu kali sujud, sujud yang disunahkan di luar sholat saja. Enggak ada sujud syukur dalam sholat. Indah hutusi ni'mah, ketika mendapatkan satu nikmat. Kata beliau adalah mendapatkan nikmat di satu waktu yang tidak diketahui, yaitu nanti terjadinya. Sama saja apakah bisa diprediksi atau tidak. Ya mungkin secara tidak disangka lah, seperti itu. Mirip seperti itu. Kemudian semisal dengan itu adalah hilangnya kesusahan, musibah. Misalnya suatu yang pergi, yang hilang, ketemu ya. Sepedanya hilang, kemudian ketemu. Uangnya hilang, kemudian ketemu. Kemudian tadi ya sakit sembuh, kemudian mendapatkan anak. Kemudian kenikmatan yang umum bagi kaum muslimin, misalnya turun hujan ketika paceklik, ini kenikmatan umum, tapi tidak disyaratkan untuk kenikmatan khusus. Tidak ada orang muslim yang lain mendapat satu kenikmatan khusus, tidak disyaratkan sujud syukur. Ya, sujud syukur untuk dirinya sendiri. Dan untuk kenikmatan yang umum, umum nanti didapatkan kaum muslim. Au indifa'i nikmatin, ini tadi sudah seperti selamat dari misalnya dari gempa bumi, misalnya selamat dari banjir. Au ru'yati mubtalan, melihat seorang yang diuji ya, terkena kesusahan di badan atau di akalnya, yang nanti itu tidak teranggap satu kekurangan ya, satu kekurangan menurut uruf. Misalnya orangnya buta, orangnya tuli, melihat seperti itu. Wa au asin, atau melihat orang yang bermaksiat. Disunahkan sujud syukur. Yang bermaksiatnya ini, dia terang-terangan dengan maksiatnya. Walaupun maksiatnya adalah dosa kecil. Meskipun dosa kecil, dan meskipun tidak terus-menerus. Dan syukur ini ketika melihat orang bermaksiat ditampakkan. Ya, ini ada orang bermaksiat, maka kita harus syukur, tampakkan pada dia. Biasanya dia telah terkena apa? Musibah karena melakukan kemaksiatan. Dan kita bersyukur terhindar dari kemaksiatan itu. Tapi enggak boleh ditampakkan pada orang terkena musibah tadi ya. Orangnya buta tadi atau terkena musibah, kemudian kita bersyukur karena kita terbebas dari musibah, tidak boleh kita tampakkan. Lalil mubtalan. Kalau orang bermaksiat boleh ya. Kecuali nanti apaan, khawatir ada dharar ya. Nanti kalau misalnya khawatir dharar, kemudian orangnya yang bermaksiat ini marah gitu kan. Nanti malah dia mencelakakan kita itu ya. Itu ya kalau dia kemudian tanya, kenapa kamu sujud syukur ya? Ini gini, oh, terus dia marah ya. Tapi kalau tidak ada apa, khawatiran itu disunahkan, tampakkan. Ya, silakan diamalkan. Ada orang lain bermaksiat, kita sujud syukur. Ya. Karena kita alhamdulillah terbebas dari itu. Sholatun nafli, sholat sunat-sunah. An-naflu lughatan az-ziyadatu. Secara bahasa artinya adalah tambahan. Wasyar'an ma talabahu asyar'u talaban ghairu jazimin. Secara syar'i adalah yaitu salat yang perbuatan yang diperintahkan oleh syariat akan tapi tidak wajib. Ya ghairu jazim itu tidak tegas. Tapi kalau bahasa Indonesia itu perintahnya tidak tegas itu nanti kadang apa? Oh, perintah kok tidak tegas itu gimana? Ya, syariat kan sudah tegas. Tapi maksudnya tidak tegas itu ya tidak wajib gitu. Baik. Kata beliau itu pahala wajib di situ melampaui sampai 70 derajat ya. Jadi lebih menang yang wajib. Tapi terkadang perbuatan sunnah melampaui lebih afdol dari yang wajib. Contohnya apa? Membebaskan orang yang berutang yang kesusahan. Itu lebih afdol daripada menunggu dia apa? Membayar. Menunggu orang memberikan tenggang waktu bagi orang yang berutang ketika dia susah, itu kan wajib ya. Wajib untuk ditunggu karena dia susah. Tapi kalau membebaskan wajib enggak? Enggak wajib. Lebih utama mana? Lebih utama yang sunah tadi, yang membebaskan hutangnya seorang yang kesulitan. Kemudian memulai salam itu hukumnya sunnah. Kalau menjawab salam wajibnya. Memulai salam lebih afdol daripada menjawab salam. Di sini yang sunnah malah lebih afdol dari yang wajib. Ini terkadang ya, terkadang demikian. Tapi pada asalnya adalah wajib itu lebih afdol ya daripada yang sunnah. Wa nawafilu as-salati katsiratun. Salat-salat sunah banyak. Minha al-aidani, langsung kita baca saja ini. Bisa dipahami ya. Al-aidani dua salat dua hari raya, wal kusufani salat gerhana matahari dan bulan, kusuf sama kusuf, istisqa salat minta hujan, wal witru witir, witir termasuk sunah, wa rawatibu salat rawatib, wa tarawih tarawih, wa duha salat duha, tahiyat tahiyatul masjid sunah wudu, wa tartibu hadhi fil fadli ka tartibiha fi dzikri. Ini disebutkan afdoliyahnya itu yaitu di sini menurut urutan yang disebutkan oleh musannif. Kemudian yang pertama sholatul aidaini, sholat dua hari raya. Sholatul aidaini Idul Fitri wa Idul Adha, sholat dua hari raya. Al-aid ini apa, turunan dari kata aud karena dia berulang setiap tahun atau dia kembali mendapatkan apa kesenangan kebahagiaan. Kemudian sholat Idul Adha itu lebih afdol daripada sholat Idul Fitri. Yang lebih afdol adalah Idul Adha. Ya, di antaranya itu ada nas khusus dalam Al-Quran ya. Itu rokatani yukabiru fil ula minhuma nadban bainal istiftahi wa ta'awudhi. Yaitu sholat Idul Fitri dua riwayat tadi adalah dua rokaat. Bertakbir di rokaat pertama dari keduanya hukumnya nadban sunnah bainal istiftah wa ta'awud saban di antara istiftah dan ta'awud, sehingga ketika dia takbirul ihram kemudian doa iftitah sebelum ta'awud maka membaca apa takbir bertakbir sejumlah 7 kali. Ini 7 kali ini tidak termasuk takbiratul ihram ya. Kata penulis, jika dia meninggalkannya meskipun lupa dan sudah membaca ta'awudz belum terluput. Tapi kalau sudah membaca Al-Fatihah maka terluput. Wafisaniyati di rokaat kedua qobla ta'awudhi khomsan. Sama kan tapi 5. Dan disunahkan baca di antara takbir yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Secara sir. Kemudian tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri di bawah dada. Wayakhtubu kemudian berkhutbah ba'daha setelah sholat. Di sini disebutkan meskipun hanya untuk 2 orang, ya. Bukan 1 orang ya. Kalau 1 orang yang dengar siapa? Enggak ada. Jadi boleh sholat itu sendirian, tapi dia tidak disunahkan khutbah. Ya, minimal kan 2 orang ada yang mendengarkan. Dan tidak disunahkan untuk ketika jamaah perempuan. Wa yakhthubu ba'daha nadban khutbataini. Khutbahnya hukumnya sunnah. Harus dilakukan setelah sholat. Kalau sebelum sholat, khutbah tidak teranggap. Khutbahnya 2 kali. Seperti khutbah Jumat. Yaitu seperti khutbah Jumat dalam hal rukunnya. Dan kesunahan. Tetapi tidak dalam hal syarat-syaratnya. Syaratnya hanya sunnah. Tapi disyaratkan juga di sini didengarkan meskipun pada 1 orang khutbahnya. Tadi sudah ya, kalau 2 orang yang sholat bisa, kalau 1 orang tidak. Dan ini khutbahnya 2 kali pendapat jumhur atau 4 madhab ya. empat mazhab itu pendapatnya khutbah itu tuh dua. Ya. Jadi yang tuh bisa cek di Mukoronah. Di Mukoronah nanti ada. Dan yukabiru fil ula min huma tis'an. Dia bertakbir di khutbah pertama 9 kali. Afisannya dan di khutbah kedua 7 kali. Ini adalah takbir pembukaan. Bukan bagian dari khutbah. Tapi ini pembukaan untuk khutbah. Mukaddimah saja. Wa waktuha, waktu sholat id, baina tulu'i syamsi wa zawali. Yaitu di antara terbitnya matahari sampai zawal. Dan disunahkan untuk mengakhirkan sampai matahari meninggi syukuran toba. Kemarin sudah kita bahas. Sholatul kusuf, sholatul kusufaini. Sholat dua gerhana. Sholatul kusufi asyamsi wa khusufi al-qomari rok'ataini. Sholat gerhana matahari, kusuf pakai kaf gerhana matahari, kemudian khusuf pakai khok gerhana bulan. Dua rokaat. Dan nanti takbiratul ihram dengan niat sholat kusuf, kusuf syams atau khusuf al-qomar. Wa tajuzu fiha salah satu kaifiyatin. Boleh melakukannya, artinya ini hukumnya sunnah, tapi kaifiyahnya itu bisa milih dari tiga cara. Ihdaha, salah satunya, wahya akolwa, itu minimalnya, tata cara sholat gerhana adalah antusolla karok atai sunnati as-subhi. Dia sholat seperti sholat sunnah dua rakaat subuh, ya qobla al-fajr, qobla sholat subuh. Ya seperti biasa, ya seperti sholat subuh, seperti sholat sunnah dua rakaat. Kemudian kalau dia apa sudah niat untuk melakukan yang akol, yaitu yang akol itu hanya dua rakaat biasa, ya rukuk juga satu kali, ya qiyamnya satu kali, ya. Maka kata beliau dia nggak boleh kemudian sholat yang lebih dengan tata cara yang lebih baik dari itu karena sudah niat apa yang akol. Sebagaimana kalau dia niat untuk yang akmal itu idza nawa al akmal, maka enggak bisa dia kemudian melakukan yang akol. Yang boleh adalah dia melakukan yang adnal kamal atau yang akmal. Jadi yang kan ada yang akol itu sholat biasa dua rakaat, kemudian saniyatuha, yang kedua antusola biziyadati ruku'aini wa qiyamaini. Ini yang namanya adnal kamal. Ya, sempurna tapi paling bawah. Itu tambahan rukuknya dua, kemudian berdirinya juga dua kali. Bila tatwilin, tanpa memperpanjang. Ya baca surat biasa, surat-surat pendek. Enggak baca yang panjang-panjang. Jadi yang baca Al-Fatihah setiap berdiri wajib, kemudian baca surat atau ayat yang lain sunnah. Kemudian rukuknya juga diperpendek sebagaimana rukuk yang biasa dilakukan, ya. Ini namanya adna al-kamal. Ya, cuman bedanya dengan cara yang akol yang minim tadi, ini rukuknya dua kali, kemudian berdirinya dua kali. Nah, yang paling sempurna namanya akmal. Sali satu ha, yang ketiga. Antu sholat kazilika bitatwilin. Sholat seperti yang kedua tadi, yaitu dua rukuk, dua qiyam, tapi dengan tatwil. Yaitu dengan tatwil, ya di situ. Tatwil itu di sini sebutkan memperpanjang berdirinya, rukuknya juga sujudnya. Ya, setelah surat Al-Fatihah, ya. Dia nanti membacanya surat Al-Baqarah. Kemudian yang kedua, qiyam yang kedua membaca surat Ali Imran. Qiyam yang ketiga membaca An-Nisa. Qiyam yang keempat baca Al-Maidah. Atau yang seukuran dengan surat tersebut. Kemudian bertasbih di awal rukuk yang pertama dan sujud juga. Ya, sujud yang pertama, rukuk pertama dan sujud yang pertama. 100 ayat dari sekira seukuran seukuran 100 ayat surat Al-Baqarah. Kalau yang sujud rukuk atau dan sujud kedua yaitu seukuran 80 ayat. Yang ketiga rukuk dan sujud yang ketiga seukuran 70, yang keempat seukuran 50. Wa yusanu ba'daha khutbatani. Dan disunahkan setelahnya adalah khutbah sebagaimana dua khutbah ya disunahkan. Dua khutbah sebagaimana khutbah Id. Ya tadi maksudnya kalau dia sudah niat yang akol, yang cara pertama dia enggak bisa tidak bisa melakukan yang akmal, yang lebih baik dari itu. Kemudian kalau dia sudah niat akmal yaitu yang ketiga, niatnya yang ketiga. Ya niat yang ketiga yaitu dengan dua rukuk, dua qiyam dengan tatwil, dia enggak boleh melakukan yang akol, yang satu rukuk. Tapi boleh dia melakukan yang adnal al-kamal, yang dua rukuk tapi pendek bacaannya. Tapi kalau niatnya dia belum tentukan, ini yang niat cara satu, dua, atau tiga, maka dia bisa memilih ya antara ketiga cara tersebut. Ya antara tiga cara tersebut menurut Romli, menurut Ibnu Majar, tidak boleh memilih, tapi harus melakukan yang akol. Kalau dia tidak meniatkan, menentukan ketikannya itu mau melakukan cara yang mana. Jadi di sini itu dia ditentukan dulu, ini cara yang akol, adnal kamal, atau akmal. Ya, gitu. Insyaallah cukup. Takmin dalam doa kunut ya biasa takmin diaminkan. Syarat rukuk sudah ya. Kalau dalam mazhab ketika mau dijahar sedang munfarid. Anggapan pertanyaannya ya tadi intinya disunahkan, dikeraskan. Kalau sholat fardu ya berlaku itu ya, berlaku tersebut. Hukum baca amin pada setelah hukum membaca amin pada setelah surat Al-Fatihah imam di sholat sir yang dijaharkan. Awalam soal, mungkin dia bisa, ya kalau dia mendengar berdasarkan perbedaan tadi masih bisa, ya dia disirkan. Syarat menjawab salam dengan tangan atau kepala tidak ada tata cara tertentu, Anda tidak tahu. Yang penting itu isyarat saja. Jika berada di bagian kanan, ya ada keutamaannya. Tadi maksudnya adalah tempatnya itu saja, terus. Ya. Pun kalau di belakang imam itu kan tidak mesti persis di belakang, ya kan? Tidak mesti tempatnya itu. Misalnya geser kanan itu masih berarti tidak mulazamah makan wahid, ya, seperti itu. Kalau misalnya mengoreksi imam itu kan nggak mesti pas di belakangnya persis kan? Bisa misalnya agak sampingnya seperti itu masih bisa. Kalau lupa rakaat sudah salamnya sudah lama dari salam ya harus ngulang. Ngulang sholatnya kalau sudah lama. takbiratul ihram ketika ya untuk apa? Sujud apa ini? Pertanyaannya sujud apa? Sujud tilawah. Ya sujud tilawah itu kan ada rukunnya ya. Ada rukunnya adalah seperti sujud syukur yaitu niat, kemudian takbiratul ihram itu dibarengkan dengan niat ya. Kemudian sujud satu kali. Kemudian duduk. Kemudian salam dan urut. Ada takbiratul ihramnya. Sama seperti sujud syukur. Setelah sujud sahwi, ya setelah sujud, dia duduk, kemudian salam. Cukup, ini aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.